Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, tafsir Al-Aisar. Ya insyaAllah kali ini pembahasan tafsir surat Ali Imran ayat ke-13. Kita sedikit mengupas, sedikit dari mengupas sirah, namun lebih dominan permasalahan tafsir. Ya mana mungkin di sini ada sedikit, nanti insyaAllah ada pelajaran bagaimana bentuk khilaf atau perselisihan, perbedaan pandangan di antara ulama mengenai penafsiran terhadap ayat ataupun hadis, sehingga dari situ mungkin terbina di benak kita, tertarbiahkan akan kenyataan, mengetahui kenyataan ternyata para ulama mereka berbeda pendapat itu memang ada dasarnya rata-rata, ya. Baik, kalau kita baca dulu ayat, mungkin untuk umbahat kalau atau bapak-bapak yang kurang jelas bisa di handphone ngelihat surat Ali Imran ayat 13. Firman Allah Azza wa Jalla, "Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata." Nah, di sini ada terjemahannya, "Qad kana lakum, sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian." Ayah alamah, yaitu tanda. Tanda lakum, bagi kalian. Nah, nanti insyaallah ini lafal kum, kalian, ini menjadi salah satu poin perselisihan nanti, ya insyaallah. Diingat-ingat aja Pak, satu lafal kum ini nanti kita akan jabarkan. Ya. Telah menjadi tanda bagi kalian. Ya. Fi fi'ataini iltaqata. Tanda tersebut ada pada dua fi'ah, dua golongan. Golongan yang dimaksud orang-orang muslimin, kata para ulama ahli tafsir, orang-orang muslimin versus orang-orang musyrikin. Yang kata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud di sini di perang Badar Kubro, di perang Badar. Kedua golongan iltaqota. Iltaqota itu keduanya saling bertemu. Dua golongan ini bertemu untuk bertempur tentu saja. Ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan perang Badar dan hikmahnya untuk kita lihat nanti. Oke. Karena ada dua kelompok, maka Allah Ta'ala terangkan satu persatu dari kelompok itu. Ya. Kelompok pertama Allah sebutkan tujuan mereka berperang. Kelompok kedua, Allah tidak sebutkan tujuan mereka berperang, tapi Allah cap mereka langsung. Nih, kita lihat. Fi'atun, satu kelompok, satu kubu yang melawan itu, tuqatilu fi sabilillah. Ya, melakukan perang tapi fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Ini berarti penyebutan tujuan mereka berperang, yaitu untuk mencari ridha Allah, perang di jalan Allah. Wa ukhra, ukhra ini yang lain, kalau bahasa Inggrisnya another, ya, yaitu fi'ah lainnya, kelompok lainnya. Kalau satu kelompok itu tadi berjuang di jalan Allah, satunya lagi wa ukhra kafirah, satunya kelompok lawannya adalah kelompok kafir. Ini tidak Allah sebutkan wa ukhra yang satu kelompoknya tidak berjuang fisabilillah, enggak Allah sebutkan itu. Allah cukup sebutkan kafir itu. Ini menunjukkan tidak ada orang kafir yang memperjuangkan agama Allah. Jangan percaya kalau misalnya ada katanya orang kafir tapi memperjuangkan agama, jangan percaya. Walaupun pakai songkok juga, ya, jangan percaya. Ya. Kenapa? Ketika dua kubu bertemu, satu muslim, muslim pun enggak semuanya itu fisabilillah sebenarnya. enggak semuanya juga, tapi ini perang Badar ya. Kalau sekarang ya beda. Perang Badar semua fisabilillah, semua sahabat. Fiqah semua, adil semua. Taib. Satu pihak yang melawan orang-orang mukmin yang benar ini ya pasti kafir. Wa ukhra kafirah. Selesai sampai situ, Pak ya. Itu sudah jelas insyaallah. Ya nanti akan saya jelaskan lebih jelas lagi yang tadi lafal kum di awal ayat qad kana lakum, itu nanti kum saya jelaskan. Kalau yang barusan ini sudah jelas insyaallah. Ya raunahum mithlaihim ra'yal ain. Ini kalimat yang nanti agak panjang penjelasannya. Ya raunahum mereka melihat mereka mithlaihim, dua kali lipat mereka. Apa tuh maksudnya? Mereka melihat mereka dua kali lipat mereka. Kalau di terjemahan sini, terjemahan ini kan mengambil salah satu tafsiran. Ya, kalau kita lihat di sini, yang dengan mata kepala, ra'yal ain maksudnya, ra'yal ain artinya mata kepala, penglihatan mata kepala. Yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslim itu dua kali jumlah mereka. Ya, dua kali jumlah mereka di perang Badar. Ini tafsiran atau terjemahan ini mengikuti pendapat tafsir yang mengatakan bahwasanya komplotan orang kafir itu melihat gerombolan atau pasukan muslimin dua kali jumlah dari orang-orang kafir. Dan melihat ru'yal ain, melihat langsung ya. Taib. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah Ta'ala menguatkan dengan bantuannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki apa? Ulil absar, yaitu memiliki mata qalbu. Ya. Baik, di sini insyaallah sedikit kita kupas tentang perang Badar Kubra. Beberapa hal yang berkaitan aja dengan ayat ini. Ada yang mengatakan dari ulama bahwasanya Badar itu nama Badar, nama sebuah sumur yang digali oleh seseorang yang bernama Badar dari kabilah Ghifar, katanya begitu. Tapi kalau kembali ke asal, Badar itu purnama, ya. Maka kalau ada orang namanya Badrun, ya bahasa Jawanya Purnomo. Gitu, Pak, ya. Badruddin berarti ya purnomonya agama. Gitu. Nah, perang Badar Kubra disebut juga dengan Badar Uzma, Badar Qital atau Yaumul Furqan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ayat 41 dari surat Al-Anfal, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Nah, pasukan satu fisabilillah, satunya lagi kafir. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, jumlah pasukan dari orang-orang Quraisy musyrikun itu 950 orang. Ya, atau kata beberapa dari pihak yang ditawan oleh muslim, mereka mengakui jumlah mereka sekitar 1000. Ya. Orang-orang kafir ini jumlahnya 1000-an atau 950-an, terdiri dari 100 pasukan berkuda dan 700 unta. Berarti dari segi kuantitas ya bagus, dan peralatan itu juga memadai, ya. 100 pasukan berkuda dan 700 unta. Ngelawan siapa? Muslimin. Jumlahnya, pendapat yang terkuat jumlah 313. 313 versus 950. Ya. Dan luar biasa kaum muslimin ketiga itu dengan jumlah minim secara zahir 313 hanya memiliki 2 kuda dan 70 unta. 2 kuda saja. Ya, Pak ya. 2 kuda kaum muslimin versus 100 pasukan berkuda, kalau dibandingin berapa tuh? Ya. Kemudian unta muslimin punya 70 unta, adapun orang musyrikin punya 700 unta. Secara logika fisik saja, ya gak ada apa-apanya lah kaum muslimin. Anggap genapkan, bulatkan 1000 versus 300 ya. Berarti sekitar 3 kali lipat lebih, bahkan 3 kali lipat sekian. Kalau dipikir-pikir, ngapain ngelawan jumlah 1000? Kita cuma 313. Ngapain melawan pasukan berkuda 100? Kita cuma punya 2. Ya. Tapi tetap terjadi perang, tetap terjadi perang. Ya. Nah, kemudian di sini para sahabat mereka mengungkapkan ketersediaan mereka akan perang ini. Ketika Nabi SAW mengetahui ya, semua pasukan Quraisy menuju ke arah mereka, Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ya, semua siap. Sampai Miqdad berkata, kita teruskan saja Rasulullah, enggak peduli berapa jumlah mereka. Laksanakan apa yang telah diperlihatkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah, dan kami bersama engkau. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti yang pernah dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Orang-orang Yahudi Bani Israel, orang-orang Bani Israel, ketika diajak perang, ya, kata mereka kepada nabinya tuh, ya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Kata orang-orang Bani Israel kepada nabinya sendiri pas mau perang, ya Musa, udahlah, jangan pergi, yo. Pergi aja, sama Rob kamu itu pergi. Kalian berdua silahkan berperang sana, kami ya leyeh-lehen duduk di sini. Itu kata Bani Israel kepada nabinya ketika mau perang, ya. Maka Miqdad berkata, kami gak bakal bilang seperti itu. Akan tetapi kami mengatakan, idhab anta wa rabbuka inna ma'aka inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau wahai Nabi Muhammad bersama Allah Ta'ala, sesungguhnya kami ikut berperang bersamamu. Ya. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan akan tetapi kami berperang bersamamu dari arah kanan, kiri, depan dan belakang. Artinya Rasulullah biarkan di tengah dilindungi oleh kami. Ya. Perawi mengatakan, aku melihat Nabi SAW wajahnya berbinar-binar dan senang dengan apa yang dikatakan oleh Miqdad sebagai perwakilan dari para sahabat. Ya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwasanya Sa'ad bin Ubadah berdiri dan kemudian berkata, apa yang kau inginkan dari kami ya Rasulullah? Demi Allah yang menguasai diri saya, seandainya engkau menyuruh kami untuk menceburkan diri ke laut, kami akan ceburkan diri kami. Seandainya engkau menyuruh kami untuk menyerang mereka sampai ke Barq Ghamat, salah satu daerah, akan kami laksanakan. Jadi para sahabat betul-betul keimanannya ketika itu, walaupun mengetahui jumlah mereka sedikit, ya, jumlah pasukan lawan 3 kali lipat dan fasilitas lawan lebih-lebih jauh dibandingkan fasilitas yang mereka punya. Ya. Maka pada malam peperangan sebelumnya, malam 17 Ramadan, tepatnya malam Jumat, ya, sebelum perang, kaum muslimin mengantuk dan mereka pun tidur malam itu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami tidak memiliki kuda pada saat perang Badar kecuali yang kurus dan lemah. Tadi berapa kuda, Pak? 2, udah 2 kurus dan lemah pula. Pada malamnya kami semua tidur, udah kecapean. Ya namanya orang kalau makin sedikit energi itu makin terkuras. Ya kan ya? Makin banyak, ya insyaallah banyak yang akan mengerjakan kalau bersatu ya. Pada malamnya kami semua tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salat di bawah pohon sampai pagi. Dalam keadaan perang atau persiapan perang itu Rasulullah sampai tahajud di bawah pohon. Luar biasa, Pak ya. Orang-orang kafir mengutus Umair bin Wahab Al-Jumhi. Oleh karena itu mereka pun berkata kepadanya, coba tebak berapa jumlah pasukan Muhammad. Ya. Kemudian dia pun yaitu Umair, utusan atau intel lah gitu ya, dari pasukan kafir, berkeliling dengan kudanya di sekeliling bala tentara. Jadi karena ini belum mulai perang, maka enggak diserang itu. Si Umair itu enggak diapa-apain. Kemudian melihat-lihat, Umair kembali berkata, kembali ke markasnya dan berkata, ternyata sekitar 300 orang. Ya, bisa sedikit atau lebih, enggak tahu. Ya, kan, wah 300 doang, gitu kan? Gitu kan? Tapi sebentar. Izinkan saya melihat kaum itu lebih dekat lagi. Balik lagi Umair. Kemudian turun ke lembah sampai jauh, enggak ngelihat apapun. Kemudian kembali kepada kemarkasnya. Aku tidak melihat apapun wahai orang Quraisy. Kecuali enggak ngelihat hal-hal yang baru apa itu, enggak ada. Ya segitu-segitu aja udah. Pas balik kemudian bilang kepada orang-orang teman-temannya musyrikin, aku tidak melihat apapun wahai semua orang Quraisy. Aku tidak melihat apapun di sana kecuali sesuatu yang membawa kepada kematian. Ya. Itu mereka adalah kaum yang tidak punya tujuan selain menggantungkan hidupnya kepada pedang. Demi Allah, aku tidak melihat akan dibunuh satu orang dari mereka dibunuh kecuali mereka akan mampu membunuh kalian juga. Ya. Jika salah seorang dari mereka terbunuh, maka mereka akan membalas dan tidak ada kehidupan yang lebih baik setelah itu. Maksudnya kita mati, udah. Kita mati sia-sia. Sedangkan mereka mati ada tujuannya. Nah, itu bedanya orang muslim ya. Makanya dikatakan di ayat apa tadi? Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Di jalan Allah. Berperang tujuannya matinya supaya ketemu Allah. Lah ini wa ukhra kafirah. Satunya lagi berperang dalam keadaan kafir. Perang mati kufur kepada Allah. Ya gimana mau ketemu dengan baik gitu kan. Sebenarnya itu udah ngerasa dari awal. Sudah ngerasa, ya. Kita mah mati mau jadi apa? Ya udah selesai. Enggak ada apa-apa kan? Selesai mati ya tinggal diazab aja habis itu kan. Nah, gitu. Kemudian ikhwah sekalian, saya tadi membaca betapa betul-betul cintanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau alaihi salatu wasallam. Tapi saya kehilangan dokumentasi ya, entah dia apakah. Nah, di sini ada di sini. Jadi pas mau perang gimana cintanya para sahabat kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam ya. Yang mana kita tuh harus cemburu tuh ya. Kepada cintanya para sahabat. Rasulullah SAW sedang menyamakan barisan sahabat-sahabatnya. Rasulullah ini imam, pemimpin. Kita ini sholat pak. Kalau sholat melencong-melencong, perang lebih melencong-melencong pak. Karena kata Rasulullah SAW, kalian ikhtilaf ketika bersaf-saf, maka ikhtilaf pula qalbu kalian. Hatinya tuh beda-beda. Ya. Yang satu agak majuan dikit misalnya. Ya. Yang satu agak munduran, yang satu agak jauhan. Ini menunjukkan hati yang berbeda-beda. Ini menunjukkan hati yang berbeda-beda, ya. Dan itu real terjadi di masyarakat. Kelihatannya bersatu tapi berbeda-beda. Taib. Kalau kita rapat dan luruskan saf, maka kita akan melihat betul-betul kekuatan kaum muslimin, saling berdekatan. Bahkan kalau bisa bersentuhan kulit juga, kulit kaki dan bersentuhan bagian tangan. Itu seperti ada kekuatan, Pak. Ya. Beda kalau misalnya kita agak jauhan, setengah meter, ya, putus itu saf. Atau satu meter, ya lebih putus lagi. Tapi kalau misalnya samping-sampingan, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW, kalau kita mau ikut uswah hasanah kita, ya seperti itu. Dalam perang disamakan barisan sahabat-sahabatnya. Enggak ada yang agak majuan kecuali pemimpin. Ya. Di sini kalau misalnya ada imam, imam yang memimpin. Semua apapun jabatannya, hatta presiden, Pak. Harus sama sofnya dengan semua orang. Kecuali kalau presiden tersebut jadi imam, nah, itu beda sendiri. Ya. Dan tempat imam pun pada asalnya tidak lebih tinggi daripada tempat makmum. Ya, sama aja. Cuman lebih ke depan, gitu kan? Taib, Rasulullah SAW sedang menyamakan barisan sahabat-sahabatnya. Beliau lewat di depan Sawad bin Ghaziyah. Ada Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah agak keluar dari barisan. Lalu Rasulullah SAW memukul perut dia dengan tongkat. Seraya berkata, "Lurus wahai Sawad." Dalam perang, Pak, ya, qaid, pemimpin pasukan yang ngomongnya enggak lembut lah ya, masa. Mas lurus, Mas ya. Ya. Afwan ini, afwan ya, afwan. Agak belakang dikit, afwan. Ya digituin, ah, ini imam apaan kayak gini? Perang, ya perang. Lurus, mundur. Gitu, tegas, ya. Namanya perang, mau perang. Dan dipukul perutnya dengan tongkat. Sawad pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah membuat perut saya sakit. Padahal engkau diutus untuk kebenaran dan keadilan. Sekarang biarlah aku membalas atas perbuatanmu, wahai Rasulullah." Rasulullah marah enggak? "Kamu ngelancang sama saya. Pusap." Enggak gitu. Ya. Itu sekarang Rasulullah pun membuka perutnya untuk dibalas. Balas. Balas. Bukan lontong balas. Berani enggak lo? Enggak gitu, bukan gitu. "Oh, salah ya saya. Balas." Balas. Sawad enggak bisa. Sawad pun memeluk dan mencium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Kamu ngapain, wahai Sawad? Kamu ngapain? Kenapa enggak dibalas?" Maka kata Sawad, "Ya Rasulullah, engkau telah melihat ini adalah bukti kesetiaan saya kepada engkau, ya Rasulullah. Saya ingin pada akhir masa hidup saya dan kulit engkau bersentuhan." Maka Rasulullah SAW pun mendoakan Sawad dengan kebaikan. Masya Allah, itu sahabat Nabi SAW. Ya, lihat suatu kisah yang simple dan itulah cerminan keimanan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Maka ikhwas kalian, ya, adapun kita bukan untuk menjelekkan diri sendiri semata, tapi memang di kita belum ada kadar apa-apanya dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Tapi kita kembali ke ayat, jemaah sekalian. Tadi kan udah tahu ya ceritanya sedikit demi sedikit ya. Qad kana lakum ayatun fi fiyatain iltaqata. Kita kembali nih ke ayat nih. Qad kana lakum sudah ada lakum ayatun. Sepertinya yang terjemahan aja tadi, Pak ya, supaya mungkin bisa ngelihat terjemahannya mungkin ya. Karena kalau Arab saja saya khawatir beberapa rekan agak kesulitan. Nah, ini juga sulit dibaca juga, Pak ya. Ya. Qad kana lakum, sesungguhnya telah ada tanda ayat bagi kalian pada dua golongan yang telah bertempur. Taib. Kalian di sini siapa? Allah Ta'ala ini mengajak, ya, bicara siapa ini? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ya, telah ada tanda bagi kalian, wahai siapa dulu nih? Di antara ulama ada mengatakan, "Oh, di sini qad kana lakum ayyuhal mu'minun." Telah terbit tanda kekuasaan Allah buat kalian, wahai orang-orang mukminin. Itu salah satu pendapat dari para salaf. Ya. Pendapat kedua, kum di sini, kalian di sini maksudnya adalah orang-orang kufar pada umumnya, siapapun. Ya, termasuk orang musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik, musyrikun di Mekah. Telah ada tanda kekuasaan Allah bagi kalian, wahai orang-orang musyrikun, yang kalian tuh udah ngelihat dan ngerasakan. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, lakum di sini, ayo satu, siapa yang bisa? Tadi pendapat satu, muslimun, wahai orang muslim, telah nyata tanda kekuasaan Allah di mata kalian, kalian lihat sendiri. Atau dua, orang-orang kafir musyrikun, telah kelihatan di mata kalian, orang-orang kafir musyrikun, tanda-tanda kekuasaan Allah di perang Badar. Yang ketiga, ayo pendapat ketiga, siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab ada hadiah insya Allah. Enggak ada. Tinggal siapa lagi nih sisanya nih? Kan bukan munafik, Pak. Terima kasih udah jawab. Dua-duanya? Tidak, bukan itu, Pak. Bukan. Syukran sudah menjawab. Iya, ini satu. Bukan munafik, bukan dua-duanya. Ayo. Golongan mana lagi ketika itu yang ada coba? Jangan bilang golongan Nusantara, enggak ada ketika itu, enggak ada Nusantara. Hah? Mukminun, udah tadi muslimun. Wahai muslimin, udah. Kafirun, udah. Kafir musyrik, ah. Hah? Sahabat mukminun, masa antum ngeluarin sahabat dari mukminun? Sahabat termasuk mukminin, wahai mukminin. Ya ketika itu yang ada emang sahabat doang dari kalangan mukminun. Kita belum ada. Tadi siapa yang jawab, Pak? Yahudi, ya masya Allah, Yahudi. Ya, Pak antum dapat Pak, dapat hadiah Pak. Insya Allah, jazakallah khairan. Ini buat antum Pak, fadol. Ada buku juga. Sama penghibur di alam kubur. Anda bukan maksud mendoakan apa-apa, tapi supaya bermanfaat insya Allah ya. Taib, jadi qadkan alakum kum, antum di sini. Telah nyata bagi kalian, wahai mukminun, atau pendapat ulama lain, wahai orang-orang kafir, atau pendapat lain, wahai orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu ya ngejekin orang-orang mukmin. Ah, kalian mah. Kan ini kan perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah, sudah di Madinah. Orang-orang Yahudi ngelihat orang mukmin, kalian ngelawan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang masih orang-orang di Mekah, kufar Quraisy. Kalian jumlahnya berapa? Gitu kan? Kalian tuh masih minoritas sebenarnya. Masih kalah jumlah dengan mereka, kekuatannya kalah dan seterusnya dicengin. Tapi kemudian Allah balas dengan ada perang Badar. Menang orang-orang muslim. Padahal orang kafir 3 kali lipat kekuatannya, fasilitas lebih tinggi, lebih bagus. Tapi kalah orang kafir. Lihat tuh wahai orang Yahudi, telah tampak di mata kalian tanda kekuasaan Allah, ya kan? Itu maksudnya. Ya, itu khilaf di antara ulama ini. Dan tiga-tiganya kita enggak salahin karena tiga-tiganya sah-sah saja. Di sini mulai kita agak sedikit menerawang terjadinya khilaf di antara ulama dalam masalah fikih terutama itu berangkat dari rata-rata dari perbedaan penafsiran. Nah, gitu. Di antaranya seperti ini di antaranya. Tapi ini enggak ada kaitan dengan fikih ya, Pak ya. Taib. Telah tak ada tanda kekuasaan Allah bagi kalian pada dua golongan yang telah bertempur atau bertemu, yaitu di perang Badar. Fi'atun, satu golongan yaitu siapa? Orang mukminin, sahabat Nabi SAW. Tuqatilu fi sabilillah, itu bertempur di jalan Allah. Itu baru yang benar. Wa ukhra kafirah, dan satu lagi kafir. Dengan frame seperti ini, format seperti ini, Pak, maka kalau fisabilillah pasti menang. Ternyata kenapa kok misalnya kadang-kadang kalau sekarang kalah, boleh jadi belum fisabilillah. Ya? Kenapa kok kita tetap melawan orang kafir, bahkan membela Islam misalnya, tapi kok masih aja orang-orang muslimin kalah? Bisa jadi karena sebagian itu cuma oportunis menunggangi kalimat jihad atau fisabilillah, menunggangi saja, mengendarai untuk kepentingan mungkin politiknya, mungkin dunianya, syahwatnya, hartanya dan seterusnya. Makanya belum Allah menangkan. Kalau zaman sekarang, kalau di zaman sahabat pernah enggak mereka kalah? Pernah. Tapi sebabnya itu bukan karena jeleknya para sahabat. Kita khusnudzon pada mereka, melainkan disebabkan ya hikmah Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Ya. Begitu. Tapi tetap keikhlasan mereka teruji insyaallah. Taib ya. Satuin lagi kafirah. Taib, selesai dari situ. Dua bertemu itu. Sekarang kalimat yang mungkin agak membuat kita berpikir ya raunahum mithlaihim ra'yal ain. Ya. Orang di sini kalau diterjemahkan yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslimin dua kali jumlah mereka. Saya berikan rincian Pak di sini. Coba kita lihat ada kata atau kita besarkan lagi. Besarkan lagi. Supaya makin jelas. ya, ya raunahum mithlaihim. Ra'ya lain artinya pandangan mata langsung. Kita fokus di yarunahum mithlaihim ya. Yaraun, yaraun tanpa hum. Yaraun artinya mereka melihat. Hum objek mereka. Mereka melihat mereka, gitu artinya. Mereka melihat mereka. Masalahnya ini mereka kan orang ketiga jamak. Mereka ini siapa gitu ya masalahnya gitu loh. Kita di sini mengorek makna mereka atau apa yang dimaksud dengan mereka, merujuk pada siapakah lafal mereka ini, gitu kan? Mereka melihat mereka mithlaihim, dua kali lipat. Dua kali lipatnya mereka, ada mereka lagi, gitu kan? Ya. Di sini perlu betul-betul Al-Qur'an kita gali ya maknanya. Bagaimana pandangan para ulama? Pandangan para ulama begini. Ada beberapa pendapat, ya. Pendapat pertama, yarawna, siapa pelakunya, siapa yang melihat. Kita ambil pendapat yang dipilih oleh penerjemah Al-Quran versi bahasa Indonesia, orang-orang kafir. Satu, pendapat satu. Pendapat pertama, orang-orang kafir melihat hum, yarawna, orang-orang kafir melihat hum, mereka. Mereka di sini siapa? Orang-orang mukmin. Ketika di medan perang, orang-orang kafir ngelihat orang-orang mukmin mithlahim. Ya. Faham di sini ya? Jadi pas lagi di medan perang, orang-orang kafir lihat orang-orang mukmin malah seperti dua kali lipatnya mereka, padahal jumlah orang kafir kita ini berapa? 950 atau 1000 lah, di inian aja dibuletin 1000-an ya. 950 sampai 1000. Orang mukmin berapa? 313. Tapi pas di perang berkecamuk, mereka melihat orang-orang mukmin tuh lebih banyak dari mereka berlipat, dua kali lipat. Itu maksudnya. Ya. Itu maksud atau tafsiran pertama, ya. Tafsiran kedua, yuk kita beralih. Kalau tafsiran pertama tadi dipilih oleh penerjemah. Tafsiran kedua. Yaraun, pelakunya yang melihat adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Melihat siapa? Melihat orang-orang kafir. Jumlah orang-orang kafir lebih banyak dari mereka, ya. Memang betul enggak kelihatannya? Ya betul, 950. Ya, baik. Paham yang kedua di sini, Pak ya? Yang pertama jadi tadi tafsiran pertama, orang-orang kafir pas lagi perang ngelihat orang-orang mukmin jumlahnya lebih banyak dari mereka. Ya, mengherankan. Atau tafsiran kedua, orang-orang mukmin melihat orang kafir jumlahnya lebih banyak dari mereka. Dan memang aslinya benar begitu memang. 950 versus 313. Oke. Okay? Nah. Kemudian tafsiran ketiga. Siapa yang bisa menjawab ini? Ini agak sulit ini jawabannya. Ada yang bisa jawab enggak, Pak? Yang bisa jawab tafsiran ketiga, tapi jawabannya benar, bukan bisa jawab tapi ngaco ya. Ngaco juga enggak apa-apa sih. Ya, yang penting usaha lah ya. Yang bisa jawab insyaallah dapat hadiah, Pak. Nih ada kasih-kasih, ya raunahu mithlahim, yang ketiga ini. Kalau tadi yang pertama kan orang kafir melihat orang mukmin di medan perang itu lebih banyak orang mukmin. Ya kan? Itu udah fix selesai itu ya. Jangan dipakai lagi itu. Kedua, orang kafir, afwan, orang mukmin melihat orang kafir zahirnya dari awal lebih banyak enggak? Ya, itu udah jangan dipakai lagi. Tiga. Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan, Syekh. Malaikatnya yang enggak, yang melihat di sini siapa? Siapa yang melihat dan siapa yang dilihat? Ayo, jangan-jangan enggak paham pertanyaan nih, ayo. Kok malaikat? Anda belum ngomong malaikat loh, Pak. Masa malaikat melihat mereka jumlahnya dua kali lipat gitu? Ya, itu menguatkan pandangan penafsiran kedua, ke berapa? Ke pertama ya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Saya maksud di sini, Pak. Tapi terima kasih sudah menjawab, Pak. Saya maksud adalah Siapa yang melihat dan siapa yang dilihat, double. Itu. Silakan Bapak. Jadi ada dua kelompok yang berperang. Ya. Ini benar nih Pak, ini benar ini. Ini yang benar, Masya Allah. Bapak boleh, ini saya ada hadiah Pak buat sampean Pak. Jika berkenan tolong diterima Pak, Masya Allah. Jazakallah khairan Pak. Terima kasih. Ini karena pertanyaannya agak sulit ya, tapi alhamdulillah bisa dijawab. Daka dapat dua kitab dan satu pakaian. Ya, jazakallah khairan. Jadi siapa yang melihat? Orang Yahudi. Orang Yahudi melihat hum orang-orang kafir itu berkali lipatnya orang mukmin, gitu maksudnya. Ngerti ya? Ya rauna, orang Yahudi melihat hum, melihat orang-orang kafir, mithlaihim, berlipat-lipat daripada orang mukmin. Semua tafsiran ini benar. Tafsiran pertama tadi gimana Pak? Orang Muslim, orang kafir melihat pas lagi perang orang Muslim banyak banget, ya enggak? Dan kelihatan ini banyak banget orang Muslim. Kenapa begitu? Betul kata Bapak tadi. Dibantu oleh malaikat. Tapi yang hakikatnya yang membantu sebenarnya siapa yang merencanakan itu? Mencanangkan itu, wallahu yu'ayyidu binasrihi mayasha. Allah yang akan membantu, menguatkan dengan bantuan dari Allah pada siapa yang dikehendaki. Kenapa kelihatan banyak? Karena dibantu oleh Allah. Dan bagaimana, kenapa Allah bantu? Karena mereka fisabilillah. Maka siapa-siapa yang fisabilillah pasti dibantu Allah. Betul, betul enggak? Pasti itu. Tapi caranya terserah Allah. Bantunya gimana caranya terserah Allah. Bisa Allah bantu dengan membuat mereka ketakutan, padahal orang itu biasa. Sekarang Pak, misal saya melihat kemarin, bukan kemarin, belakangan lalu, video Presiden USA ya? Siapa namanya, lupa ya. Saking nyebelinnya tuh lupa jadinya. Donald Trump ya, lagi orasi di tengah banyak mungkin pendukung gitu. Gitu kan. Lagi orasi. Tiba-tiba dari lautan pengunjungnya itu atau apa pendukungnya ada yang berteriak Allahu Akbar. Langsung tiba-tiba ketakutan dia, ya. Langsung ketakutan, langsung para ajudannya langsung lihat siapa yang ini, langsung melindungi presiden tersebut. Hanya dengan ngomong apa? Allahu Akbar. Wibawanya kalimat Allahu Akbar bikin takut ciut mereka. Iya Pak ya? Coba di sini yang jenggotnya paling panjang siapa Pak? Karena ngikutin sunnah, bukan karena pengen jenggot, karena pengen ikut metal, bukan. Jualan di pasar. Kadang-kadang mungkin antum enggak ngerasa orang langsung ngelipir. Langsung aduh, wah enggak enak nih, enggak enak. Ada orang berjenggot, takutnya kena tampar jenggotannya gitu kan. Kadang-kadang sunnah ataupun ilmu ataupun akhlak mulia itu dibantu oleh Allah, pemiliknya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara yang Allah Taala sukai, kehendaki. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Ya gitu kan? Baik. Itu tadi tafsiran pertama Pak ya. Dan itu kuasa Allah Taala. Kedua, tafsiran kedua, orang mukmin melihat orang kafir itu mithlaihim. Mithlaihim di sini bisa dimaknai dua kali lipat, maksudnya satunya mereka dikalikan dua kali gitu loh. Jadinya tiga kali lipat. Itu maksudnya. Jadi ngelihat, wah, mereka orang-orang kafir tiga kali lipatnya. Ya. Tapi apakah mereka gentar? Enggak. Karena fisabilillah makin berani, maka Allah tolong. Nah, setelah tadinya mereka melihat itu banyak banget orang kafir, lebih banyak dari mereka, maka kemudian pas lagi perang orang kafir pun dibuat ciut dengan melihat orang Muslim lebih banyak dari mereka. Jadi saling apa? saling menuduh mereka tuh lebih sedikit. Saling enggak takut, kaum muslim enggak takut, Pak. Enggak takut. Cuman ngelihat orang kafir lebih banyak dari mereka. Dan orang kafir ngelihat mukminin lebih banyak dari mereka. Gitu loh. Jadi saling menganggap lawannya itu lebih banyak. Bedanya orang mukmin melihat ini lebih banyak, lebih kuat, dia tahu Allah Ta'ala Maha Kuat. Dan orang kafir melihat orang mukmin yang sedikit itu kuat. Kenapa? Pertama, karena keimanan orang beriman. Dan sebelumnya karena pertolongan dari Allah. Kedua, karena orang-orang ini beriman. Ketiga, karena begitulah orang-orang yang mencari dunia. Mereka ketika bertemu dengan orang yang berprinsip untuk akhirat, itu orang besar ini, orang besar ini. Beda ini orang. Betul begitu. Semua orang kafir kenapa khawatir dengan orang Islam? Dengan Islam tumbuh. Ya begitulah berkahnya Islam, karena khawatir ini Islam untuk akhirat ini. Mereka enggak. Mereka enggak. Jadi siapapun dari kita yang gila dunia akan ciut ketika bertemu ustaz. Yakin, coba aja. Orang yang gila dunia ketemu ustaz, wah, ini ustaz tuh. Padahal bukan ustaz, cuman punya jenggot aja. Kadang-kadang gitu kan? Orang biasa ketemu, wah, ustaz itu. Wah, ustaz, tuh ada aja jenggotan. Ya Allah, ada ustaz ke sini, ke pasar ada ustaz. Padahal bukan ustaz itu. Bahasa Arab aja, ngaji aja belum tentu benar. Tapi karena kelihatan jenggotannya. Begitulah. Begitulah. Coba Pak, coba aja Bapak ke pasar pakai peci, sarung, pakai kemudian pakaian haji lah pokoknya. Bukan pakaian umroh, kalau pakaian umroh nanti dikira dikira mau tawaf lagi. Kira-kira orang bilang apa? Pak Haji, batuk Pak Haji gitu kan? Hah? Pak Haji gitu kan? Padahal umroh aja belum pernah. Ya? Begitu. Jadi dengan seninya, fitrahnya seperti itu, Pak. Sunnah Nabi SAW kalau ditegakkan oleh kaum muslimin itu bikin takut banyak orang. Padahal gak nyerang. Sunnah itu gak nyerang. Kecuali cuma nasehatin saja. Ini salah, ini bid'ah, ini syirik. Jangan kayak gini. Itu sudah bikin geger. Iya, betul. Ya. Kalau kemarin mungkin saya mungkin sedikit tambahan. Kemarin kan kajian Ustaz Farhan ya, beliau menyebutkan ayat Allah Ta'ala afwan, la tazalu ummati zahirina 'alal haq, akan terus ada di umatku orang yang zahirin 'alal haq, yaitu menampakkan, menyiarkan hak kebenaran. Taib, sedikit tambahan juga dari saya, bukan untuk maksud apa-apa. Zahirin artinya apa? Zahir, tampak, tampak benar. Kebenaran itu akan terus tampak, Pak. Orang bakal ada, orang yang benar akan kelihatan benar. Beneran deh. Orang yang benar akan kelihatan benar. Walaupun disalah-salahin, dia kelihatan benar selama akhlaknya mulia. Begitu, Pak. Siapapun di antara kita yang mau berpegang pada sunnah, tapi pergaulannya bagus ya. Enggak, bukan sunnah kemudian orang-orang semua ditahdir, semua dikafirin. Enggak gitu, itu bukan. Enggak benar itu. Tapi jalan di tengah-tengah manusia dengan akhlak mulia, itu dia tampak kebenarannya di mata orang. Walaupun orang gak suka. Orang gak suka itu bukan karena dia salah. Tapi mungkin orang gak suka karena ada kepentingan orang-orang yang terhambat gara-gara orang ini. Gara-gara dia nih. Dia benar nih. Gitu ya. Maka begitu, ikhwan. Tadi penafsiran 2. Penafsiran 3. Orang Yahudi harusnya ngambil pelajaran. Karena mereka melihat langsung orang kafir jumlahnya lebih banyak daripada orang muslim. Tapi dengan keimanan, orang muslim menang atas orang kafir. Nah, maka itu qad kana lakum fihi ayah, afwan. Qad kana lakum ayatun, ada tanda-tanda kekuasaan Allah buat kalian wahai orang Yahudi. Jadi tiga penafsiran ini selaras juga dengan penafsiran lakum, ya. Itu bisa dipelajari silakan di tempat masing-masing. Tapi ini lihat, satu ayat kita bisa sejam, ya. Ya. Untuk membahas hal-hal seperti ini, tapi wallah ya ikhwan, inilah keindahan Al-Quran. Dan inilah diantara ibadah kita. Diantara jihad kita sekarang, jihad ilmu. Karena musuh kita sekarang enggak dor mainnya. Tapi mainnya pakai propaganda, kalimat-kalimat. Meracuni generasi kita. Kita melawannya harus dengan ilmu. Kalau kita lawan, coba Pak, sekarang kalau sampean melawan orang-orang kafir dengan senjata, sampean yang dipenjara. Ya itu tidak. Dan image Islam langsung buruk gak? Ya, sampean coba ke atas aja. Itu yang gak pernah sholat itu, tembakin satu-satu. Jihad gak itu? Ya gak juga. Terus gimana caranya supaya mereka sholat? Ya ajak, ngomong. Berikan dalil. Banyak gak orang kafir di Kalibata City ini? Banyak kan ya? Nah, sekarang kalau misalnya sampean mau jihad gimana? Rakit bom, terus taruh di mereka. Mas, mas, tolong nih mas, saya nitip mas. Oh iya, iya. Jangan lama-lama mas ya. Enggak lama, bentar lagi mati juga situ. Tor gitu kan. Kasus gak kira-kira? Kasus, masuk berita. Islam jelek? Jelek Islam. Sekarang caranya kita adalah tuntut ilmu dan berikan kepada mereka. Enggak bisa pakai senjata sekarang. Senjata kita ilmu dan itu jihad kita. Jihad bapak-bapak sekalian. Di kantor sampean, di Kalibata City, di jalanan, dimanapun, di bis, di kapal, dimanapun. Jihad sampean, jihad kita semua insya Allah dengan ilmu dulu. Ya, jangan tergesa-gesa. Betul banyak orang kafir, betul banyak orang munafik. Ya bisa jadi kita juga termasuk diantara orang-orang yang ada penyakit kemunafikan. Tapi kita harus men-solving diri kita. Kemudian kita tawarkan kepada orang-orang, ini yang benar. Ya gitu Pak ya. Taib inna fi dzalika, dalam hal tersebut la ibrah. Ada ibrah. Yaitu ibrah apa? Ibrah itu hikmah, pelajaran li ulil absar, untuk orang yang mempunyai basirah, mempunyai mata hati yang masih hidup sehingga mudah menerima ilmu. Orang kalau batinnya, basirahnya hilang, ilmu itu sulit masuk. Tapi kalau basirahnya masih hidup, dia masih menerima ilmu dan kebenaran, maka insyaallah mudah untuk dimasuki atau menerima kebenaran. Mungkin cukup sekian insyaallah Bapak-bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairul jaza, wa barakallahu fi 'ulumikum. Terima kasih atas kehadirannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.